Mitra Bisnis, ada sebuah cerita true story yang menarik. Pada tahun 1848, ada seseorang yang bernama Phineas Gage, ya, pekerja rel kereta api. Pada saat itu ketika sedang bekerja, ternyata ada besi yang menancap di otaknya, masuk dari kepala atas sampai tembus ke bawah dagunya. Dan besi itu melewati otak depannya. Orang ini terjatuh dan dia sebentar lagi bangun, ya. Ternyata otaknya itu luka dan kelihatan otaknya tembus, ya. Tetapi orang ini ternyata tidak mati. Bukan saja tidak mati, bahkan dia tidak mengalami sakit dan masih hidup banyak tahun seterusnya, ya. Dan besi ini tidak dia lepas, ini true story, ya. Yang menarik adalah ternyata otak kita di bagian depan itu tidak mempunyai fungsi apapun, ya, tidak mempunyai fungsi apapun kecuali satu hal. Kecuali apa? Ini baru pada akhir-akhir ini ditemukan. Ternyata otak depan ini merupakan sebuah otak yang fungsinya membayangkan dan mengharapkan dan merencanakan masa depan kita, gitu ya. Jadi ternyata orang ini, kalau ditanyai, kamu besok mau kemana? Hah, besok? Wah, enggak tahu, gitu. Dia tidak mengerti konsep masa depan. Jadi pada sebuah riset pada otak yang terakhir, itu membuktikan bahwa orang yang kadang-kadang psikomaniak dan lain-lain, otak depannya ini dibuat supaya dysfunction. Karena kalau dysfunction, dia tidak bisa menghayati masa depannya akan seperti apa. Ternyata yang membedakan manusia dengan hewan lainnya, salah satu hal, adalah kita bisa merencanakan, mengharapkan, menunggu, bahkan menikmati rencana kita akan masa depan kita. Dan ini sejak bayi. Jadi kalau bayi itu, ya, begini contohnya, ya, risetnya. Bayi itu melihat sebuah bola. Bola itu lompat dari satu titik, jatuh ke titik lain, dia lompat lagi, jatuh ke titik yang berikutnya, lompat lagi. Ketika jatuh, dek gitu, ternyata bola ini tidak lompat, tapi berhenti, ya. Maka ternyata bayi itu merasa kaget. Kenapa kok dia merasa terkejut? Karena dia mengharapkan bahwa setelah menyentuh ini, maka bola ini akan lompat. Nah, orang ternyata di bagian otak depan ini adalah otak yang berpikir tentang masa depannya, mengharapkan masa depannya, merencanakan masa depannya. Kalau otak depannya tidak ada, maka dia tidak bisa merencanakan masa depannya, walaupun dia bisa mengingat semuanya, bisa bercerita, bisa berhitung, bisa bermatematik, dan lain-lain. Maka, salah satu anugerah yang ada pada manusia adalah kemampuan manusia untuk memikirkan, mengharapkan, menghayati, ya, dan merencanakan masa depannya. Mitra Bisnis, saya Tanah Di Santoso dengan Business Wisdom. Terima kasih, sukses untuk Anda.